له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, bab al-khawfu minasyirki, bab keharusan untuk memiliki perasaan takut terhadap dosa kesyirikan. Dalam bab ini, penulis rahimahullah ta'ala akan membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengharuskan seorang hamba untuk memiliki perasaan takut, khawatir terjatuh dalam dosa kesyirikan. Bab ini dibawakan setelah penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan kewajiban bertauhid dan juga penjelasan barang siapa yang mampu mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan telah kita bawakan makna mewujudkan tauhid adalah tajriduhu minasyirki, menjaga kemurnian tauhid dari noda kesyirikan. Tidak boleh ada kesyirikan hinggap dalam keimanan dan ketauhidan seorang hamba, sehingga penulis rahimahullah ta'ala melengkapi pembahasan tersebut dengan membawakan bab al-khawfu minasyirki, keharusan untuk khawatir, takut jangan-jangan diri kita terjatuh dalam kesyirikan. Tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dari sini menghendaki seorang hamba untuk memahami dua perkara, ma'rifatut tauhid dan ma'rifatus syirki. Dia harus faham tentang hakikat tauhid untuk dijalankan, dan juga harus faham tentang hakikat kesyirikan untuk dijauhi. Dua perkara ini harus ada pada seorang hamba untuk menjadikan dirinya berhasil mewujudkan tauhid, berhasil mengamalkan tauhid seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan prinsip dasar Islam. Setiap muslim ini berkewajiban untuk mengetahui kebaikan untuk dilaksanakan dan juga berkewajiban mengetahui kejelekan untuk dijauhi. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah menjelaskan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, an-nas arba'atu asnaf, Manusia itu terbagi menjadi empat golongan dalam masalah kebaikan dan kejelekan. Mereka ada empat golongan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Golongan yang pertama, man lahu ma'rifah bil khair wasyar. Golongan yang mengetahui betul seluk-beluk kebaikan dan kejelekan. Kita contohkan dalam masalah tauhid dan kesyirikan. Ada golongan manusia yang betul-betul faham tentang hakikat tauhid dan faham tentang hakikat kesyirikan. Maka golongan yang pertama ini, asyraful asnaf, adalah golongan yang paling utama, paling mulia, dan merekalah yang nantinya akan berhasil fid dunya wal akhirah. Golongan yang kedua, man lahu ma'rifah bil khair dunasyar. Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang hanya mengetahui kebaikan tapi kurang faham tentang kejelekan. Dia tahu betul tentang masalah tauhid, kewajiban tauhid, hakikat tauhid secara umum, dalil-dalil tentang harusnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun masalah kesyirikan minim. Yang dia bayangkan syirik itu hanya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bayangkan syirik itu adalah menyembah patung. Itu saja. Maka golongan yang kedua ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ala khatarin azim. Berada dalam bahaya yang besar. Mudah sekali disesatkan oleh syaitan. Ya, karena yang ada dalam benaknya kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Yang ada dalam pikirannya tauhid, tauhid dan tauhid. Masalah syirik minim. Ya. Yang ketiga, kebalikannya. Man lahu ma'rifah bisyarr dunal khair. Golongan yang hanya mengetahui seluk-beluk kejelekan. Masalah kesyirikan luar biasa, faham betul bentuk-bentuk kesyirikan, bahkan bisa membantah, mematahkan argumentasi hujjah-hujjah ahlus syirki. Debat dengan kaum musyrikin, jago. Ya. Ditantang debat oleh pentolan-pentolan atau tokoh-tokoh kesyirikan, selalu menang. Karena tahu seluk-beluk kesyirikan. Tapi masalah kebaikannya nol besar. Masalah tauhidnya minim. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini pun juga ala khatarin azim. Berada pada bahaya yang besar. Ya, dia bisa menghukumi yang seharusnya tauhid dihukumi kesyirikan karena minim pengetahuannya tentang tauhid, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan golongan yang keempat yang lebih parah, man laisa lahu ma'rifah bil khairi wala bisyarr. Golongan yang sama sekali tidak faham kebaikan, juga tidak faham kejelekan. Tidak faham masalah tauhid, juga tidak faham masalah kesyirikan. Golongan yang keempat ini merupakan sasaran empuk bagi syaitan. Ya, sasaran empuk bagi syaitan untuk disesatkan dari jalan yang lurus, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita harus memiliki pemahaman yang cukup tentang masalah tauhid dan juga memiliki pemahaman yang cukup tentang masalah kesyirikan. Qala al-muallif rahimahullah, Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, wajibnya seorang muslim untuk memiliki perasaan takut, khawatir jatuh dalam kesyirikan. Yang pertama, dalil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bih, dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih sudi mengampuni dosa di bawah kesyirikan, tingkat dosanya di bawah kesyirikan, walaupun dia termasuk dosa besar, tapi kadar dosanya masih di bawah level kesyirikan, masih mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lima yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Ayat ini khanifidina azani Allah wa iyakum, berbicara tentang seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa. Meninggal dunia dalam keadaan punya tanggungan dosa, belum sempat bertaubat. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, mungkin karena punya sifat taswif, menunda-nunda taubat, nanti kalau usianya sudah 40 tahun, ya sudah dekat. Ketika sudah masuk usia 40 tahun, wah masih muda. Ya, 40 tahun masih muda. Mau cari tambahan kedua ketiga masih dapat. Gitu ya. Nanti umur 50. Nanti umur 60. Lah, 60 ini sudah last one, gitu ya. Kurang 3 tahun lagi umumnya umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 63. Kurang 3 tahun. Ah, cukuplah untuk bertaubat. Ditunda, ternyata dalam perjalanan menuju 60 tahun meninggal dunia belum bertaubat dari dosa. Bagaimana nasibnya? Jawabannya ada dalam ayat ini. Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bih, dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa di bawah level kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jawabannya, kalau dia mati membawa dosa kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang mengampuni dosa kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah tidak mengampuni seorang hamba, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tidak hanya disiksa dalam neraka, namun kekal dalam neraka, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang bisa menyelamatkan nanti di yaumul kiamah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah satu-satunya penguasa pada hari itu. Satu ayat yang terus kita ulang dalam sholat kita, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat esok, atau dalam bacaan lain, maliki yaumiddin, Allah adalah raja pada hari pembalasan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari kobaran api neraka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. kalau hanya mengandalkan amalan kita sebesar apapun, walaupun kita mulai dari lahir sampai meninggal dunia di atas ketaatan, kemudian ketaatan tadi digunakan sebagai harga untuk membeli surganya Allah, tidak mampu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah diberikan kepada seorang hamba dengan amalan yang dia kerjakan. Di saat seorang hamba mati, menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan menanggung dosa kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni hamba tadi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak peduli apakah dia dulunya seorang raja yang ditakuti, tidak peduli apakah dia dulunya seorang penguasa yang disegani, tidak peduli apakah dia dulunya seorang komandan atau panglima yang memiliki banyak tentara. Kalau dia mati di atas kesyirikan, belum bertaubat dari kesyirikan, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak akan ada yang mampu menyelamatkannya. Walaupun dia memiliki hubungan dengan seluruh umat manusia sekalipun, tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dosa selain syirik? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dosa selain kesyirikan tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Dan itu merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, Allah akan mengazab terlebih dahulu. Dan itu merupakan kebijaksanaan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ayat yang pertama ini cukup menggambarkan betapa besar dosa kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Zat yang Maha mengampuni dan Maha menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya, lebih sayang daripada sayangnya hamba tadi terhadap dirinya sendiri. Tapi di saat seorang hamba mati membawa dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak sudi mengampuninya, menunjukkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sungguh-sungguh besar dosa syirik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa yang patut diremehkan, bukan dosa yang patut dianggap enteng, yang kemudian seorang hamba layaknya mengibaskan lalat yang hinggap di hidungnya kemudian meremehkan masalah kesyirikan. Salah satu bentuk meremehkan kesyirikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia tidak mau tahu, tidak mau mempelajari tentang kesyirikan di saat memiliki kesempatan untuk belajar. Hakadha ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ketika dia memiliki kesempatan untuk belajar, memiliki kesempatan untuk faham, memiliki kesempatan untuk mengetahui hakikat kesyirikan, kemudian tidak dia gunakan, sadar ataupun tidak dia menganggap remeh dosa kesyirikan. Ah enteng, syirik mah enteng. Enggak mungkin saya yang sudah berjenggot lebat, berkopiah enggak pernah lepas. Karena malu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum kalau dilepas barangkali. Sudah berjubah dengan jubah yang syar'i, tinggal di kalangan atau di lingkungan salafiyin, enggak mungkin jatuh dalam syirik. Ya. Jadi kalau kajian bahas masalah tauhid, masalah syirik, wah itu kajian kuno, atau yang lain mengatakan kajian klasik. Ya, kurang sangar. Itu ya. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. lebih dalam kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Dalam bahasa Arab ay yushraka ini susunan an dengan fi'il mudhari yushrak, bisa ditakwilkan ke dalam bentuk masdar. Ya, takwilnya ya khani bidin azani Allah wa iyakum. Innallaha la yaghfiru isyrakan bih. Nah, dari fi'il yusyraka, asyraka, yusyriku, isyrakan. Yang pernah belajar sorof insyaallah paham. Yang belum pernah belajar disimak dulu. Ya, disimak kemudian cari tahu. Gitu ya. Naam. Lafaz isyrakan dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah. Ya, isim nakirah bermakna umum. Lah kalau ada isim nakirah terletak dalam konteks nafi, dalam kaidah ilmu usul tafsir khani bidina azani Allah wa iyakum, an-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Isim nakirah dalam hal ini bentuk isyrakan dari susunan kata ay yushraka bih. Ya, isim nakirah terletak dalam konteks nafi, dalam jumlah atau kalimat yang ada unsur peniadaan, yaitu kata la yaghfiru, Allah tidak mengampuni. Ini nafi dalam bahasa Arab. Kalau ada isim nakirah masuk dalam konteks jumlah nafiah, itu memiliki makna umum, berlaku umum, mencakup semua jenis kesyirikan. Nah, walaupun ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, para ulama berbeda pendapat apakah ayat ini berbicara tentang dosa syirik akbar saja ataukah juga berlaku untuk dosa syirik kecil. Kalau mungkin syirik akbar banyak di kalangan kaum muslimin yang faham kalau itu kesyirikan, banyak di kalangan kaum muslimin yang bisa mewaspadai syirik akbar. Contoh syirik akbar, salat untuk selain Allah. Contoh syirik akbar, sujud kepada matahari. Jelas kan? Hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Bagaimana dengan syirik kecil? Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan termasuk dalam ayat ini berdasarkan keumuman ayat, dan ada pula yang mengatakan tidak termasuk, ayat ini hanya berbicara tentang dosa kesyirikan akbar saja. Walaupun demikian, dikatakan oleh Syekhul Islam, dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa ala kulli hal fayajibul hadar minasyirki mutlaqan. Ya, kesimpulannya, baik pendapat yang mengatakan ini berlaku untuk syirik akbar saja, atau yang berpendapat ini berlaku umum mencakup syirik akbar dan syirik asghar, kesimpulannya yajibul hadar minasyirki mutlaqan, wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari semua jenis kesyirikan secara mutlak, entah itu syirik akbar, demikian pula syirik asghar. Ya, karena spekulasi seseorang kalau sudah meninggal dunia itu tidak bisa kembali. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dalam Islam tidak ada kata reinkarnasi, setelah mati kemudian lahir kembali. Tidak ada. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau enggak percaya mati dulu, dijamin tidak bakal kembali. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau Anda mau berspekulasi kemudian jatuh dalam sikap tasahul, menganggap enteng, lo kan ayatnya berbicara tentang syirik akbar, syirik kecil enggak apa-apa, santai. Padahal syirik kecil ini dosa yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sangat samar, mampu menghinggapi hati siapapun dari kalangan kaum muslimin ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, tanpa terkecuali, bahkan seorang yang punya ilmu bisa dihinggapi syirik kecil, contohnya riya ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau kita berspekulasi, ah tenang, kita ambil pendapat, kita merujukkan pendapat syirik akbar saja, syirik kecil tidak masuk. Apakah kita punya jaminan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum nanti di yaumul qiyamah ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni semua dosa kesyirikan yang dibawa oleh seorang hamba, entah akbar ataupun asghar. Apa yang akan kita pertaruhkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik pendapat yang pertama yang mengatakan itu hanya syirik akbar ataupun pendapat yang kedua yang mengatakan umum, baik akbar maupun asghar masuk, kesimpulan yang wajib kita ambil ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, berhati-hati dari dosa kesyirikan, apalagi dosa syirik asghar yang samar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dan mampu menghinggapi orang-orang yang zahirnya saleh, mampu hinggap pada orang yang zahirnya memiliki ilmu, karena posisinya dalam hati hanifidina azani Allah wa iyyakum tidak nampak, ya tidak nampak, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa kemudian menghukumi ketika ada orang sholat, panjang sholatnya, wah riya ini, kenapa kok riya, sok gaya panjang sholatnya, gak bisa. Ya, kita juga gak bisa mengatakan, wah fulan ini masya Allah tawadhu, kenapa sholatnya ringkas padahal mampu untuk panjang. Belum tentu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat samar, itu merupakan rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bahayanya lebih mengerikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, mampu menjatuhkan orang yang telah faham tanpa disadarinya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Sudah masuk Isya? Hah? Belum. Masih jauh. Tayyib. Selanjutnya. Wa qala al-muallif rahimahullah, dan berkata penulis rahimahullahu taala ayat yang kedua, wa qala al-khalil alaihi salam, dan berkata Al-Khalil alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, diabadikan di dalam Al-Qur'an ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dalam surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni, dan jauhkan aku sejauh-jauhnya, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari peribadatan kepada patung berhala. Doa ini khanifidina azani Allah wa iyyakum dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai seorang nabi dan rasul. Tidak cukup sebagai nabi dan rasul, beliau termasuk nabi yang memiliki keutamaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti, meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Bukan sembarang nabi, bukan sembarang orang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan beliau alaihi salatu wassalam lupa daratan, lupa diri, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, justru menyebabkan beliau semakin tawadhu, semakin khawatir, mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan anak-anaknya dari bahaya kesyirikan. Sampai beliau memanjatkan doa dengan doa yang sangat indah dan agung, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, wajnubni, dan jauhkan aku sejauh-jauhnya. Ij'alni fi janibin wa ibadatil asnam fi janibin akhar. Ya Allah, jadikanlah aku pada sebuah sisi kemudian beribadatan kepada berhala di sisi yang lain yang tidak mungkin ketemu. Seorang nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih mengkhawatirkan dirinya dan anak-anaknya yang juga diangkat oleh Allah sebagai nabi, orang-orang utama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Apakah kemudian pantas kita yang kemudian tidak memiliki jaminan sama sekali? Nabiullah Ibrahim punya jaminan masuk ke dalam surga, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena sebagai seorang nabi. Sementara kita nabi bukan, punya tiket masuk surga juga enggak ada. Oh, enggak ada yang jual. Ya. Mengandalkan semangat beribadah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seberapa semangat? Mengandalkan kesalafian kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seberapa sempurna? Jauh dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tidak pantas untuk meremehkan dosa kesyirikan. Ya. Apalagi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dalam lanjutan ayatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyebutkan yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu sudah menjatuhkan korban, sudah banyak menyesatkan mayoritas umat manusia. Lihat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa dikalkulasi. Ya. Yang terjebak, terjerembab dalam lembah kesyirikan, lembah beribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu lebih banyak jumlahnya daripada kaum muslimin. Di negara-negara yang jelas kafirnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jumlahnya banyak, enggak sedikit. Dan tidak semuanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Banyak di kalangan mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, punya ilmu. Ilmu dunia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, IQ-nya luar biasa, cerdas, encer, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, top chair luar biasa, mengagumkan dari sisi kecerdasannya, kekuatan hafalannya, tapi jatuh dalam lembah kesyirikan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, banyak. Apakah kemudian kita merasa aman dalam keadaan korbannya sudah banyak nyata di depan kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian berpindah dari Islam, melepaskan keimanannya, keislamannya, jatuh dalam agama kesyirikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sesudah melaksanakan qiyamul lail. Posisinya ini habis sholat malam. Sholat malam itu ibadah yang luar biasa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, orang-orang pilihan habis sholat malam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian dengan isengnya dia buka lembaran-lembaran Injil, dia menjumpai satu ayat katanya ya yang menjadikan dirinya mantap untuk berpindah agama menjadi Nasraniyah. Ini ceritanya masuk Kristen ini bukan setelah debat dengan seorang pendeta. Ceritanya ini bukan kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum setelah melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang berbau pelanggaran syariat, tidak. Habis sholat malam baca lembaran-lembaran Injil ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di situ katanya dia membaca ada ayat yang membuat dia mantep. Ternyata yang bagus ini agama Kristen. Murtad ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sesudah qiyamul lail. Apakah kemudian kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum merasa aman? Perhatikan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu, kesyirikan itu sudah banyak memakan korban. Orang-orang yang jauh lebih cerdas daripada kita termakan. Apakah kemudian kita pantas kemudian santai-santai saja? Santai dalam artian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum secara formal hadir. Hadir, tapi sebatas rutinitas ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau sudah selesai sholat maghrib, enggak kemana-mana, duduk di majelis ilmu, dengarkan taklim. Ya. Dengarkan saja, enggak dipahami. Duduk manis liatin ustadznya. Oh, ustadz pekan kemarin bajunya ini ya, warna biru, dongker, bagus, beli di mana ya. Nah, pekan berikutnya, ada lagi model baju ustadz ini, masya Allah, bagus. Yang diperhatikan bukan gajiannya apa, yang satu perhatikan imamahnya, gimana cara pakai ustadz ini ya, imamahnya kok unik. Satunya lagi dilihat bajunya ustadz ini merek apa, kalau ustadznya nengok ke kanan atau ke kiri, dilihat-lihat, dilirik, merek Haromain. Satunya lagi yang diperhatikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jenggotnya. Ini ustadz kok antik, jenggotnya jarang-jarang dihitung. Allahu Akbar. Gitu ya. Rutinitas belaka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang penting hadir, yang penting taklim. Yang penting dilihat ustadznya, enggak absen. Nanti kalau absen bahaya, bisa dikeluarkan dari kampung Kisar. Gitu ya. Jadi yang penting hadir di masjid-masjid, duduk, ngobrol rame-rame ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, taklim. Ya, ustadznya sedikit melucu atau ada yang lucu, ketawa, masya Allah. Ya, setelah itu dengan semilir angin kipas ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ditambahlah dengan sandaran tembok yang nyaman. Ya. Naam. Ditambah lagi capek penat seharian dengan aktivitas masing-masing ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, apalagi posisi duduknya dekat dengan pintu, ya, ada semilir kipas angin ditambah dengan sepoi-sepoi angin dari luar, angin malam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, masyaallah. Shelton pun ikut hinggap di atas matanya, dikipasi, tidur. Ya. Beberapa detik sebelum ustadznya membaca doa kafaratul majelis, melek. Wah, alhamdulillah enggak kebablasan. Tengok kanan kiri aman. Kalau hanya semacam itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak ada keseriusan untuk memahami apa yang disampaikan, padahal yang disampaikan adalah perkara yang sifatnya penting, daruri untuk difahami, berarti kita telah menyepelekan kesyirikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menyepelekan masalah tauhid. dan itu merupakan bahaya. Bahaya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ketika seorang hamba tasahul, ya, menganggap mudah, menganggap ringan sebuah dosa, apalagi syirikan. Tidak ada rasa takut sedikit pun akan dosa kesyirikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu berbahaya. Nah, hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tayyib. Sudah masuk Isya? Sudah. Nah, dikarenakan sudah masuk waktu Isya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pembahasan yang berikutnya masih dalam bab al-khauf minasyirk. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.